sangka ka alas perpanjangan pada gerimis, pada gerimis mendara. Lantas sedarku kebasa juga untuk kita berpisah. Aku sangkakan itu hanyalah kurawanan. Tak kau serius dalam senyuman. Sekejap denganmu bukan menyesatku. Engkau pun tahu niatku tulus dan sedih. Senang berkau ucapkan, keanggap itu sudah. Sedikit pun dia wajahmu tiada terkilan. Hanya aku sepanjang menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan asatku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang berkau ucapkan, kau anggap itu suratan. Wajahmu tiada terkilan. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Sia-sia ku korban selama ini. Jika hatiku kau beri, dalam tak sedar.